Saat ini ya Tuhan, aku datang di hadapan-Mu dan berseru bahwa selain Kau tiada yang lain bagi diriku. Bahkan aku ingin berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau Tuhanku akan tetap menjadi bagian hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah-Mu, ya namamu. Yesus, domba Allah-Mu. Kuletakkan hidupku di hadapan-Mu dan berharap Engkau membasuh dosaku. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau penuhiku, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Jesus.